ditelan pahit, dibuang sayang. Kau bagai anggur merah, ku tuang di kaca, ditelan pahit, dibuang sayang. Harus bagaimana, aku tak tahu harus bagaimana. Andai belum bagai anggur merah, percuma saja, tiada berguna. bagai anggur merah, ku tuang di gelas kaca, ditelan pahit, dibuang sayang.